Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-18 dari silsilah ilmiah beriman dengan kitab-kitab Allah adalah tentang kitab Al-Quran bagian yang keempat. Allah Azza wa Jal juga menyifati Al-Quran dengan beberapa sifat yang memiliki makna yang agung, yang juga menunjukkan keutamaannya. Di antara sifat-sifat tersebut, yang pertama, aziz, artinya yang mulia, dimuliakan oleh Allah dengan dijaga dari segala perubahan. Allah SWT berfirman, إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ. Sesungguhnya, orang-orang yang ingkar dengan adz-dzikru, yaitu Al-Quran, ketika datang kepada mereka, dan sesungguhnya dia adalah kitab yang mulia. Fussilat 41. Yang kedua, Al-Quran memiliki sifat majid, artinya agung lagi mulia. Maksudnya, agung maknanya dan luas ilmunya. Allah SWT berfirman, Bal huwa Qur'anun majid. Bahkan, dia adalah Al-Quran yang agung. Al-Buruj 21. Yang ketiga, Karimun, artinya mulia, lagi banyak manfaatnya, besar kebaikannya, dan dalam ilmunya. Allah SWT berfirman, Innahu laQur'anun Karim. Sesungguhnya, dia adalah Al-Quran yang mulia. Al-Waqi'ah 77. Yang keempat, Mubarak, artinya yang berbarokah, yang banyak manfaatnya, dan banyak membawa kebaikan. Kebaikan bagi yang membacanya, yang menghafalnya, yang mendengarnya, yang mentadabburinya, maupun yang mengamalkannya. Allah SWT berfirman, وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ. Dan ini adalah kitab yang kami turunkan, berbarokah, membenarkan apa yang datang sebelumnya. Al-An'am 92. Yang kelima, di antara sifat-sifat Al-Quran adalah fasl, artinya yang benar dan jelas, memisahkan antara yang hak dan yang batil. Allah SWT berfirman, Innahu laqawlun fasl. Sesungguhnya dia, yaitu Al-Quran, adalah ucapan yang memisahkan, yaitu antara yang hak dan yang batil. Surat At-Tariq ayat yang ke-13. Yang keenam, di antara sifat Al-Quran adalah hakim. Allah SWT berfirman, Alif Lam Mim, tilka ayatul kitabil hakim, hudan wa rahmatan lil muhsinin. Alif Lam Mim, itu adalah ayat-ayat kitab yang hakim, sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat baik. Surat Luqman ayat 1-3. Hakim artinya memiliki hikmah dan kebijaksanaan yang mendalam. Ayat-ayatnya muhkam, yaitu kokoh. Dia kokoh karena datang dengan lafaz yang paling fasih dan jelas, yang mengandung makna yang dalam. Kokoh karena tidak mungkin dirubah. Kokoh karena kabar-kabar yang ada di dalamnya benar, sesuai dengan kenyataan. Kokoh karena tidak memerintah kecuali dengan sesuatu yang merupakan kebaikan bagi manusia, dan tidaklah melarang kecuali dari sesuatu yang merupakan keburukan bagi manusia. Dan dia kokoh karena tidak ada pertentangan di antara ayat-ayatnya. Dan di antara sifat Al-Quran adalah berbahasa Arab yang jelas. Allah SWT berfirman, وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ. Dan sesungguhnya, Al-Quran diturunkan dari Rabb semesta alam, turun dengannya Ar-Ruhul Amin, yaitu Jibril, atas hatimu, supaya engkau termasuk orang-orang yang memberikan peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Asy-Syu'ara 192-195. Itulah